بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah waris pasti. Dan sekarang kita bahas jatah waris 1/6. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasudusu fardu sab'atin. Wasudus dan 1/6, orang yang mendapatkan jatah 1/6 itu sab'atin, ada 7 orang. Wasudusu fardu sab'ah. Lil ummi, pertama orang yang mendapatkan 1/6 adalah itu ibu. Ma'al waladi aw waladil ibn, yaitu ibu kalau si mayit punya anak atau cucu. Waladul ibn, yaitu ibu dapat 1/6 kalau mayit ada walad, anak, atau ada cucu laki-laki dari anak, cucu daripada anak laki-laki. Awil itsnaini fasa'idan minal ikhwati awil akhwat, atau ada 2 orang atau lebih dari saudara atau saudari seayah, sekandung, dan juga seibu. Ini kemarin udah kita singgung ya. Maksudnya mirip-mirip tuh. Jadi sekarang yang 1/6 nih. 1/6. Siapa yang dapat 1/6? Jatah 1/6 untuk siapa? Yang pertama ada 7 orang. Yang pertama adalah ibu. Syaratnya apa? Jika mayit punya anak, atau cucu. Yang kedua, jika mayit punya 2 atau lebih saudara. Begitu. 1/6. Kalau ini kagak ada, 1/3 itu ibu dapat. Tapi karena ini ada, 1/6. Hujjatu dzalika, dalilnya. Jadi contohnya begini, ada mayit. Gitu ya, ini ada mayit, dia punya ibu. Kalau kondisinya begini saja, maka ibu dapat 1/3, begitu. Tapi ketika mayit ternyata punya anak, kemudian punya cucu, maka status anak ini statusnya nih, 2 ini menghalangi ibu dapat 1/3, dapat jadi 1/6, begitu. Ibu 1/6. Atau mungkin anaknya enggak ada, ini udah wafat, tapi ini punya anak. Yang jatuhnya ke mayit adalah cucu. Ini juga sama, membuat ibu jadi 1/6. Begitu. Atau anaknya enggak ada, adanya saudara. Mayit nggak punya anak, punyanya saudara. SDR. SDR 1. SDR 2. SDR 3. SDR 4. Saudara, saudara, saudara gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 ini membuat ibu jadi 1 per 6. Tapi kalau saudaranya cuma 1 doang, gitu. Nah, ibu dapat 1 per 3. Jadi kondisi ibu itu 2. 3 ya, berarti ibu itu kondisinya 1 per 3. Kalau mayit nggak punya anak dan tidak punya 2 saudara atau lebih, dia dapat 1 per 6, begitu. Kalau mayit punya anak, punya saudara 2 atau lebih, dan dia dapat 1/3 dari sisa. Jadi kalau kita bikin kesimpulan, ibu itu dapat jatah ibu 1/3. Mayit nggak punya anak 1/6. Mayit punya anak atau saudara 1/3. Ibu dapat 1/3 dari sisa. Yang ini khusus kasus Umariyah yang kemarin kita bahas. Nah, begitu. Ibu dapat 3 jatah. Kita lanjutin. Wa hujjatu dzalika, dalil kenapa ibu dapat 1/6. Kalau ada anak si mayit, kalau ada anak dan juga kalau ada 2 saudara lebih, 2 saudara atau lebih, dalilnya qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likulli wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wa li abawayhi, dan bagi 2 orang tuanya, yaitu ayah ibunya, likulli wahidin, bagi setiap mereka, as-sudus 1/6, mimma taraka in kana lahu walad, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, in kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Begitu. Wa qawluhu, dan perkataan Allah yang lain, fa in kana lahu ikhwatun, fa in kana lahu ikhwatun, kalau si mayit punya saudara, saudara, saudara. Ikhwatu jama. Jama itu bisa dimulai dari 2. Kalau saudara, kalau mayit punya saudara, fadi ummihi sudus, maka ibu mendapat 1/6. Begitu. Wa qad taqaddama, dan telah lewat, anna waladal ibni kal waladi, bahwasanya waladal ibni yaitu cucu, kal waladi posisinya sama seperti anak dalam hal menghijab orang tuanya si mayit. Wa taqaddamal jawabu, dan sudah kita lewati, sudah kita jelaskan jawaban an lafzil jam'i fil ikhwah, tentang lafaz jama. Kemarin sudah kita bahas tuh. Al-Qur'an bilangnya ikhwah, ikhwah itu jama, jama itu 3. Tapi kenapa ibu bisa dapat 1/6 cuman gara-gara ada 2? Jawabannya 2 itu juga bagian daripada jama. Dan itu yang sudah diijma'kan oleh seluruh ulama, seluruh sahabat, ketika Sayyidina Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Utsman bahwa kenapa 2 orang sahabat bisa membuat ibu mendapat 1/6. Hakadha, begitu ya, ini yang terjadi di kota kita. Maksudnya seluruh umat telah bersepakat, walaupun teksnya menyebutkan ikhwah, tapi yang dimaksud cukup 2 saja, itu sudah bisa menghijab ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Walil jaddati, nah ini orang yang mendapat 1/6 kedua, yaitu jaddah. Ini penting, kita jelasin nanti mana jaddah yang benar, mana jaddah yang kagak benar. Nenek, inda adamil ummi, syaratnya cuma 1, nenek itu dapat kalau nggak ada ibu. Yang kedua, nenek. Syaratnya jika tidak ada ibu. Gini, ini mayit. Mayit punya ibu, punya ayah. Ini ayahnya mayit. ibu. Nah, gitu ya. Ini kan ibu, ayah sama ibu. Ayah kan juga nanti punya punya nenek nih ya. Nenek. Kakek. Ini kakek bukan ke sini, kakek ke mayit ya. Jadi mayit tuh jadi center nih. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu kan juga punya ayah, kakek, kakek, nenek. Gitu nih. Nih, yang ahli waris teman-teman, ini ahli waris nih. Ini 1, 2, 3. Kakek dari ibu bukan ahli waris. Ini yang kita sebut dengan istilah al-jaddu al-fasid. Nah, itu penting tuh. Jadi bapaknya ibu, yaitu kakek dari ibu, itu bukan ahli waris. Kita sebutnya al-jaddul fasid. Dia masuknya dalam kategori zawil arham. Kalau ahli waris ini semua kagak ada, baru tuh dia dapat begitu ya. Apa namanya? Tulisannya kebaca gak sih? Soalnya ada. Gitu. Nah, ini kakek dari ibu bukan ahli waris. Makanya kita hapus. Nah, yang dapat 1/6 gitu ya. Yang dapat 1/6 itu adalah nenek. Nenek dua-duanya, baik nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Dua-duanya dapat 1/6. Dapatnya 1/6 kalau ibu enggak ada. Tapi kalau ibu ada, ah, maka dia enggak dapat, dia enggak dapat gitu. Nanti kakek kita jelas, ada kakeknya kita jelas ini lagi. Apa namanya, ya mungkin karena sinyal ya, ya. Jadi ini apa namanya, kakek nanti ada penjelasan ini ketika lagi ngomongin nenek, bahwa nenek dapat 1/6 syaratnya tidak ada ibu, dan kita jelasin mana nenek yang ahli waris. Ini nih, ini nenek ahli waris tuh yaitu 2, dan sebutnya sama-sama jaddah, baik nenek dari ayah yaitu ibunya ayah, atau ibunya ibu, sama-sama namanya jaddah, dan dua-duanya ini dapat warisan. Syaratnya apa? Tidak ada ibu. Nah, ibu nggak ada. Kalau ibunya ada, dia nggak dapat warisan. Nenek gitu. Itu kondisi. Nah, al-jaddatu in kanat ummul wa in alat, nenek. In kanat ummul kalau dia adalah ibunya ibu, wa in alat atau seterusnya. Ini lagi ngomongin neneknya. Nenek yang dari sisi ibu nih. Kalau maka dia dapat 1/6. Ini 1/6, dapatnya 1/6. Lima rawa Qabisah bin Zu'aibin qala, diriwayatkan Qabisah bin Zu'aib qala, beliau mengatakan ja'atil jaddatu ila Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu pernah ada Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh seorang nenek-nenek. Ini yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar, nenek yang datang Sayyidina Abu Bakar ini, nenek ini nih, ibunya ibu. Dibedain, ntar ada kasus neneknya, nenek dari sisi ayah yang datang. Al-jadda ila Abi Bakrin Siddiq tas'aluhu, Sayyidina Abu Bakar ditanya sama nenek tersebut, an mirasiha, dari jatah warisannya. Emirul Mukminin, ini kalau cucu saya yang kaya raya tuh punya mobil 3, rumahnya bertingkat, kolam berenangnya ada 2, garasinya juga segede kelas SD Impress gitu. Kira-kira kalau dia wafat saya dapat berapa? Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, madak faqala, beliau mengatakan, malaka fi kitabillahi syai. Engkau nenek, kamu tuh enggak dapat apa-apa di Al-Qur'an. Emang Al-Qur'an kagak nyebutin nenek, emang benar. Sayyidina Abu Bakar benar. La malaka fi kitabillahi syai. Tidak, kamu tidak mendapat apa-apa dalam Al-Qur'an, enggak disebutin. Wa ma 'alimtaka fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dan saya enggak pernah tahu ada jatah buat nenek fi sunnati Rasul, dalam sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farji'i, pulang dulu, hatta as'alannas, sampai saya nanya dulu ke yang lain, maksudnya begitu. Jadi nenek-nenek datang ya, Sayyidina Abu Bakar, saya nih kalau cucu saya wafat saya dapat warisan apa enggak, berapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, bakar di Al-Quran kagak ada nih nenek-nenek dapat warisan. Di sunnah Nabi juga kagak ketemu. Ntar deh saya nanya dulu gitu bahasa kitanya. Saya nanya dulu. Lalu faqala fasa'alan nas. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya an-nas kepada orang. Ini nas maksudnya bukan orang-orang begitu ya. Bukan orang-orang yang nongkrong pinggir jalan, yang dipeng. Bukan, ini orang maksudnya teman sahabat-sahabat yang terkenal kealimannya dalam masalah waris begitu. Faqala al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian al-Mughirah bin Syu'bah ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan syahidtu Rasulullah. Syahidtu. Syahidtu itu berarti saya ngelihat. Berarti ini ainul apa namanya? Ainul syahadah, orang yang benar-benar ngelihat. Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa hasudus, Rasul itu ngasih nenek-nenek 1/6. Gitu kata Al-Mughirah bin Syu'bah. Faqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar nanya lagi, hal ma'aka ghairuk? Ente bilang nyaksiin Rasul, bilang bahwa Rasul ngasih 1/6 buat nenek-nenek. Hal ma'aka, ada gak orang lain yang ngomongnya sama kayak ente? Jadi jangan sampai ente doang yang ngomong gini. Ada gak orang lain maksudnya? Jadi Sayyidina Abu Bakar ingin memastikan agar tidak terjadi dusta atas nama Nabi Muhammad, maka memastikannya tanya hal ma'aka ghairuk gitu. Ada gak yang lain selain ente yang bisa ngasih jawaban yang sama? Faqama Muhammad bin Maslamah. Lalu berdirilah Muhammad bin Maslamah. Faqala mithlah, dia mengatakan sama sebagaimana dikatakan Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa nenek itu dikasih oleh Nabi Muhammad 1/6. Fa'anfadhalah sudus. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar anfadh, menunaikan laha haknya si nenek-nenek as-sudusa 1/6 begitu. Jadi dalilnya adalah cerita daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tsumma ja'al jaddatul ukhra. Kemudian datang nenek al-ukhra, nenek yang lain. Jadi nenek yang lain itu maksudnya ini nih, nenek dari ayah. Yaitu ibunya ayah. Kalau tadi yang sama Sayyidina Abu Bakar ini ibunya ibu. Ini yang datang Sayyidina Umar ini, neneknya. Neneknya dari ayah, ibunya ayah. Thumma ja'atil jaddatul ukhra, kemudian datang nenek yang lain, yaitu ibunya ayah, ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tas'aluhu, nenek itu nanya kepada Sayyidina Umar. Faqala, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sama sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar, malaka fi kitabillahi syai'i. Makana fi kitabil malaka malaki fi kitabillahi syai'in. Nenek, nenek enggak punya apa-apa di Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak pernah ngejelasin nenek. Wa makana al-qada'u alladhi kudiya bihi illa li ghairik. Dan tidaklah ada keputusan yang telah diputuskan kecuali itu untuk selain nenek. Gitu. Jadi nenek emang enggak pernah ada. Wa ma ana biza'ah, perkataan Sayyidina Abu Bakar bagus. Wa ma ana biza'idin fil fara'id syai'an. Saya enggak mau nambah-nambah hukum fara'id. Karena hukum fara'id sudah ada dalam Al-Qur'an, teksnya jelas, enggak perlu ditambah-tambahin. Wa ma ana biza'idin fil fara'id syai'an. Saya enggak bakal nambahin ilmu fara'id. Walakin huwa dzaka sudus. Akan tetapi huwa, jatahnya si nenek itu adalah as-sudus 1/6. Fa in istama'tuma, maksudnya zaka zalika itu ke nenek yang dari ibu. Fa in istama'tuma, tapi kalau kalian berkumpul nenek dari ayah sama nenek dari ibu ada. Jadi si mayit meninggal nih. Ini mayit meninggal. Neneknya ada. Nenek dari ayah hidup, nenek dari ibu juga hidup. Kata Sayyidina Abu Bakar, fa in istama'tuma, kalau kalian berkumpul nih berdua, neneknya ibu sama neneknya, bukan neneknya ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah berkumpul, fahuwa bainakuma, maka sudus itu 1/6 tuh rame-rame. Oh, jadi kalau dua-duanya hidup, ini 1/6 jadi rame-rame. Kalau 1/6 berarti masing-masing dapat 1/12. Iya. Ini 1/6 rame-rame. Begitu. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ayyatakuma khalat bihi fahuwa laha. wa ayyatakuma khalat bihi, dan siapapun di antara kalian, nenek dari ibu atau nenek dari ayah, khalat bihi, yaitu yang sendirian maksudnya begitu, fahuwa laha, maka satu per enam buat yang sendirian itu doang. Wa an Zaidin, dan dari Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus, beliau menjadikan jatah waris untuk nenek 1/6 idza lam yakun dunaha ummun, kalau tidak ada di antara mereka, di antara nenek itu ada ibu. Kan kaidah hijabnya begitu ya. Kaidah hijabnya tuh seluruh mayit, seluruh mayit, seluruh ahli waris yang terhubung kepada mayit dengan penghubung, maka ia dihalangi oleh penghubungnya. Tulisannya kagak jelas. Seluruh ahli waris yang terhubung kepada mayit dengan penghubung, maka dia terhalangi oleh penghubungnya. Gitu. Ini mayit. Nenek. Nenek ke mayit itu ada penghubung, yaitu ibu. Maka kalau ibunya ada, nenek kagak dapat. Dia boleh dapat kalau ibunya enggak ada. Begitu. Jadi itu kaidah hijab itu. Ahli waris yang nyambung kepada mayit dengan penghubung, maka dia dihalangi oleh penghubungnya. Kalau penghubungnya ada. Begitu. فَإِنِ اسْتَمَعَ جَدَّتَانِ مُتَحَذِيَتَانِ. Kalau ada. Jadi ini nenek ya. Jadi nenek, nenek nih. Semua nenek dapat warisan. Baik neneknya ibu atau neneknya ayah. Nah, tapi ada kan yang kita sebut dengan istilah al-jaddah al-fasidah. Nenek yang rusak. Nenek yang bukan ahli waris. Al-jaddah al-fasidah. Nenek rusak. Maksudnya bukan ahli waris. Siapa nenek yang bukan ahli waris? Di sini nih, nenek bukan ahli waris gini. Ini ada mayit. Ini ibu. Ibu itu kan punya kakek. Kakek. Nah, ini kakeknya nih bukan ahli waris. Ini nenek, ibunya dia nih. Ibunya atau neneknya ibu, ibunya dari ayahnya ibu ini. Nah, ini dua orang ini bukan ahli waris. Jadi dua orang itu namanya al-jaddul fasid dengan al-jaddatul fasidah. Begitu. Karena kakek yang ahli waris cuma kakek dari ayah doang. Kakek dari ibu enggak. Itu namanya jaddul fasid. Maknya, yaitu nenek daripada ibu, gitu, itu bukan ahli waris. Gitu. Nah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, fa in ijtama'a jaddatani mutahadhiyatan. Kalau ada dua nenek yang berkumpul dalam satu level, ini satu level. Ini mayit. Dia punya ibu, ini punya ayah. Ini ibu, nah ini nenek, nenek ya, ini nenek. Nah ini satu level nih, ini namanya mutahadhiyatan, muhadhiyatan, mutahadhiyatan ya. Dia satu level, satu level. Kalau nenek ini sama nenek ini satu level, ada dua-duanya ada. Dan ibunya kagak ada, maka 1/6 buat rame-rame. Begitu, 1/6 buat rame-rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lil asar, karena sebab yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Wa in kanat ihdahuma aqrab minal ukhra. Nah, ini penting nih. Kalau salah satu daripada nenek itu lebih dekat kepada mayit, gitu. Fa in kanatil qurba min jihatil kalau kedekatannya dari sisi ibu. Ini kan kalau satu level nih, maka 1/6 sama-sama bareng-bareng. Tapi kalau ada nenek yang beda level, contohnya ini. Nah, ini nenek lagi nih. Atau di sini nih nenek. Yang ada ini sama ini. Ah, kan levelnya beda nih. Ini kemayit cuma lewatin satu. Ini kemayit tiga. Ini dua. Satu, dua kemayit tuh. Ini levelnya beda nih. Timpang nih. Begitu. Kalau kedekatannya min jihatil dari sisi dekat kemayitnya dari sisi ibu nih. Ka ummil ummi, seperti ibunya ibu ini, seperti ini begitu. Kita ini ya, kita bikin apa namanya, ulang lagi ya biar jelas nih. Soalnya kagak diajarin gimana-mana nih. Cuman di sini doang dia. Belagu banget kau. Ini mayit. Ini ibu. Ini nenek. Nah, ini kemayit dekat nih karena cuman lewatin ibu doang begitu kan, sedangkan di sini ada ayah, ada nenek. Nah, ini nenek lagi nih. Nah, ini kan enggak level nih, enggak selevel nih. Gitu. In kanatil qurba. Kafa in kanatil qurba, kalau kedekatannya adalah dari sisi ibu, dekat nih dari sisi ibu. Ka ummil ummi, seperti ibunya ibu di sini nih. Ummil um. Ibunya ibu. Asqatul bu'da min jihatail minal jihataini. Maka dia menggugurkan nenek yang manapun, baik dari sisi ibu atau sisi ayah. Ini terhalangi. Kalau di sini ada nenek lagi, ini juga terhalangi gara-gara ini nih. Ummil um. Gitu. Ka ummi ummil seperti ummil ummil neneknya nenek gitu, bukan neneknya, ibunya nenek begitu. Wa ummu abil wa abil ab, oh ini nih abil ab. Kakek nenek, nah, ini nih. Ini terhalangi nih, jauh nih. Ini yang menang, ini yang kalah nih. Karena dia lebih dekat ke mayit dan dekatnya dari sisi ibu. Gitu. Li'anna ummaha tudli biha. Kalau ummu ummul neneknya neneknya ibu ini dihalangi karena dia adalah ke mayit lewat dia. Nah, lewat ini. Nah, ini adalah penghubung kepada mayit. Kaidahnya kan gitu. Ahli waris yang terhubung kepada mayit, kepada pewaris melalui penghubung, dia dihalangi oleh penghubungnya. Wal ukhra, dan nenek ini nenek yang ini nih. Wal ukhra innama asqatatha, kenapa ummil nenek ini bisa menghalangi nenek ini begitu, yaitu abil ab, yaitu nenek dari ayah begitu. Li annaha ab'ad, karena dia jauh. Wal qurbat tusqitul bu'da, dan yang dekat menggugurkan yang jauh begitu. Wa in kanatil qurba min jihatil abi, kalau seandainya tadi kan gitu ya, bahwa kaidahnya yang dekat menjatuhkan atau menggugurkan yang jauh. Ini kalau kondisinya yang dekat adalah dari sisi ibu. Bagaimana kalau sebaliknya? Wa in kanatil qurba min jihatil ummi min jihatil abi, ka ummil abi ma'a ummi ummil Kita contohin lagi. Seandainya yang dekat adalah nenek dari sisi ayah, lalu ada nenek dari sisi ibu yang jauh. Ini mayit. Nenek. Nah, gitu ya. Yang ada ini sama ini. Ini. Ya kan? Kalau yang lebih dekat dari sisi ayah dia nih, yaitu ummul abi, yaitu ibunya bapak. Ma'a ummi ummil um, bersama ini ummil ummi gitu. Neneknya ibu. Fahal tusqituha, apakah dia nih yang ini kan kemayat dekat nih, cuman beda ayah doang. Kalau ini kan dekatnya 1-2 kan gitu. Apakah dia ini menghalangi ini gitu, menghalangi nenek, karena sisi ibu lebih kuat. Fihi qaulani, di dalam hal tersebut ada dua qaul nih Imam Asy-Syafi'i, as-sahih, pendapat yang sahih, an qaul, qaulani enggak sahih. Kalau disebut qaul benernya tuh az-zahir. Tapi kalau disebut qaul ini sahih, berarti ini bukan qaulnya Imam Syafi'i, berarti ini qaulnya ashabu Syafi'i. Karena enggak boleh ya. Dalam kaidahnya Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i itu dibilang sahih enggak sahih itu enggak boleh. Kalau ada qaul Imam Syafi'i yang lebih daripada dua, satu atau dua itu apa namanya, lebih dari satu atau dua, maka untuk mengurainya itu nyebutnya zahir, wadhahir. Kalau sahih enggak boleh. Berarti yang dimaksud ini bukan qaulnya Imam Syafi'i tapi qaul ashabu Syafi'i. As-sahih, pendapat yang sahih, annaha la tusqituha. Nenek ini enggak bisa menggugurkan nenek ini. Levelnya beda, tapi ini dari sisi ibu lebih dekat. Maksudnya karena dia dari sisi ibu maka dia lebih kuat. Bal yashtarikani fis sudus, dia dapat 1/6 bareng-bareng. Begitu. Bi khilafil aqs, berbeda kalau sebaliknya. Li annal ab, kalau sebaliknya itu maksudnya ini. Nenek begitu ya. Nenek di sini, level sini sama nenek yang di level sini. Ini level sini menghalangi. Sebagaimana tadi dicontohkan. Li annal ab, kenapa kondisinya begitu? Li annal ab, karena ayah la yahjubul jaddata min qibalil Karena ayah nih la tahjub, dia tidak menghalangi nenek min kibalil Ini nenek ketika dia ada, ibunya enggak ada, dia dapat warisan walaupun ada ayah. Ayah tidak menghalangi nenek. Fali alla tahjabaha aljaddatu allati tudli bihi aula. Maka nenek yang mana tudli bihi, itu nyampe kepada imid bihi dengan ayah, itu lebih utama untuk tidak menghalangi nenek daripada ibu. Bikhirafi aksuh, bikhirafi aksihi, berbeda sebaliknya. Fa innal sebaliknya, ibu itu tahjubul jaddata min kibadil ab. Ibu ini menghalangi nenek gitu dari sisi ayah. Fa hajabat ummaha, maka dia juga menghapus atau menghalangi ibunya. Wallahu a'lam. Benar-benar paham ya. Jadi nenek yang jadi ahli waris itu adalah nenek baik dari sisi ayah atau dari sisi ibu. Cuman ketika dua-duanya ada satu level bareng dapat. Tapi kalau ada yang lebih jauh, maka yang dekat itu menghalangi yang jauh. Tapi yang jauh dihalangi itu kalau dari sisi ayah, yang dekat dari sisi ibu, maka dia menghalangi nenek yang dari sisi ayah. Tapi kalau sebaliknya, yang dekat adalah nenek dari sisi ibu, nenek dari sisi ayah. Nenek dari sisi ayah tidak menghalangi nenek dari sisi ibu walaupun levelnya jauh. Kenapa? Karena bapak sendiri, ayah itu tidak menghalangi nenek gitu. Maka emaknya bapak yaitu nenek itu juga tidak bisa menghalangi ibunya, ibu. Yaitu nenek dari ibu begitu. Berbeda dengan sebaliknya. Wallahu a'lam. Faru'un, cabang masalah. Ummu ab wa ma'ahu ab. Ada ibunya ibu, nenek dan juga ibunya ayah, nenek wa ma'ahu ma abun. Dan di antara ahli waris ada ayah. Jadi maksudnya begini. Kan kalau tadi dibilang, karena kata Syekh Abi Suja, kalau ada ibu, ini nenek kagak ada yang dapat semua, terhalangi oleh ibu. Tapi kalau ibunya enggak ada, dapat ini. Gitu. Ya kan? Nah, cuman masalahnya sekarang bagaimana kalau nenek tapi ada ayah? Mayit. Ibunya udah enggak ada, udah lama. Tapi di sini ada ayah. Ini nenek. Kemudian nenek. Apakah nenek ini terhalangi oleh ayah? Kalau dihalangi oleh bi ya udah pasti. Tapi kalau ayah bisa menghalangi apa enggak? Kata Imam Taqiyuddin Alisni, fa ummul abi sakitatun. Maka yang jatuh atau yang gugur cuman ummul abi, nenek dari ayah doang. Ini ada ayah nih. Maka yang gugur dia. Kenapa? Karena dia kemayit ada penghubung ayah. Selama ayahnya ada dia enggak dapat. Tapi nenek ini gitu, nenek dari sisi ibu, wali ummil um sudus kamilan. Nenek ini tetap dapat 1/6 secara sempurna. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, wallahu wallahu alam. Kira-kira paham enggak itu? Jadi kalau ibu ada, nenek dari sisi manapun kagak ada yang dapat. Tapi kalau ibunya enggak ada, yang ada cuman ayah, ayah hanya menghalangi ibunya doang, nenek dari ayah itu. Sedangkan nenek dari ibu tetap dapat 1/6. Dan begini kondisinya seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala ta'ala. Wali bintil ibni, dan yang dapat 1/6 juga adalah anak perempuan dari anak laki. Maksudnya cucu perempuan, ma'a binti sulbi, jika bersama ada bersama ahli waris, yaitu binti sulbi, anak perempuan kandung. Insya Allah di hari besok. Hari besok tuh hari Kamis. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan. Bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Dan mudah-mudahan juga pada paham ya. Nah, teman-teman yang rasanya kurang mengerti tentang waris ini, kita sudah menyediakan kuliah waris online di link deskripsinya, di linknya ada di deskripsi di bawah, yaitu penjelasannya waris dalam penjelasan yang lebih modern dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gitu. Insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, mulai hari Jumat setiap malam, mulai Jumat besok, setiap malam kita punya rubrik baru namanya Tuntunan Iktikaf. Setiap malam jam 9 pembacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Untuk tanggal 15 hari Jumat nanti mulai bab etikaf. Sampai nanti berapa episode berubah jadi bab zakat fitrah. Dari kitab yang sama Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan mohon koreksi jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.